setelah kau pergi. Meninggalkan semua mimpi dan cinta yang pernah kita miliki. Kau buatku terjatuh dalam bingkai mimpi yang hitam pekat tak bertepi. Ku coba untuk bertahan, merangkai sisa cinta yang ada antara kita. Coba untuk bertahan, merangkai sisa cinta yang ada.